Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita pada pertemuan lalu memasuki bab sujud tilawah, itu sujud yang disunnahkan ketika melewati atau membaca ayat-ayat sajdah. Dan itu ada beberapa tempat dalam surat-surat Quran. Beberapa hukum yang perlu diketahui terkait sujud tilawah ini, bahwa di dalam sholat pun disunahkan orang sujud ketika melewati ayat-ayat sajdah. Karena Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika membaca idza sama'un syaqqat, beliau sujud. Karena Allah sebutkan di ayat itu, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan jika dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak sujud. Ini orang-orang kufar. Ketika baca ayat ini disunahkan untuk sujud, maka Rasul pun sujud, dan itu di dalam sholat. Sujud tilawah pula boleh untuk dibaca, baik itu dalam sholat jahriyah, dan tadi dalilnya dalam sholat isya Rasulullah baca, dan ini jelas makmum pun mendengar sehingga tahu imam sujud karena tilawah, karena posisinya berdiri. Kalau baca ayat ini misalnya, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, turun langsung imam sujud, Allahu Akbar sujud. Dan makmum faham. Adapun dalam sholat sir seperti zuhur asar, sebagian dari fuqaha menyatakan tidaklah pantas, tidaklah tepat untuk dibaca ayat-ayat yang ada sujud tilawah padanya. Karena kalau dia sujud akan membuat bingung makmumnya, ini sujud tilawah kah atau karena lupa imamnya semestinya rukuk langsung sujud atau bagaimana. Akhirnya makmum pada kebingungan. Makanya lebih tepatnya menurut mereka, kalau itu sholat sir tidak dibaca ayat-ayat sajdah. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad, makruh kalau imam sholat dalam keadaan sir membaca ayat-ayat sajdah. Namun sebagian ulama lain mengatakan lah, enggak ada kemakruhan padanya. Hal ini karena sujud tilawah pada hukum asalnya tidaklah wajib. Maka kalaupun dia enggak sujud, ya enggak masalah, enggak dosa. Maka boleh kalaupun dia baca ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang ada sujud tilawah pada ayat itu, walaupun itu di sholat sirriya seperti duhur dan asar, maka boleh dan tidak makruh. Maka kalaupun dia sujud, ya tentunya itu fadilah dan pahala baginya. Perkara ketiga, sujud tilawah kembali seperti sujud-sujud yang lain. Artinya sama sebagaimana sujud pada sholat lima waktu. Bentuk sujudnya gak ada yang istimewa, gak ada yang beda, maksudnya sama. Sujud harus pada tujuh titik: dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ibu jari atau telapak kaki. Sama seperti sujud yang lainnya. Yang keempat, dalam sujud tilawah pula, yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, sama seperti sujud yang lain dalam sholat. Karena umum apa yang Rasulullah sebutkan, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu dalam sujud kalian. Bacaan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud kalian. Sujud apa? Ya semua sujud. Mau sujud sholat fardu, mau sujud sholat sunnah, termasuk sujud tilawah, termasuk sujud sahwi. Dibaca semua itu sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Adapun yang tersebutkan di dalam riwayat doa yang dibaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah padamu aku bersujud, wabika amantu, padamu aku beriman, wa alaika tawakkalt, padamu aku bertawakal, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu, sujud wajahku ini kepada yang menciptakannya dan membentuknya dengan indah, yaitu Allah. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati, dan sujud wajahku ini kepada yang membuka pendengarannya dan penglihatannya sehingga dia bisa mendengar, melihat, yaitu Allah dengan kekuatannya semata. Allahumma ktub li biha ajra, ya Allah tuliskan pahala untukku dengan sujud ini. Wada'anni biha wizra, dan hapus dariku dosa dengan sujud ini pula. Waja'alli indaka dzikra, dan jadikan ini tabungan untukku di akhirat kelak dengan sujud ini pula. Ini kalau dia baca ini boleh dalam sujud tilawah. Tapi pada dasarnya atau bacaan induknya sama seperti dalam salat yang lain subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sujud tilawah apakah juga boleh dilakukan di saat-saat waktu terlarang? Boleh sujud tilawah dilakukan jika memang dia melewati ayat-ayat sajdah, kapanpun itu dia baca, walaupun itu termasuk waktu terlarang, setelah fajar, subuh, sebelum matahari terbit, waktu terlarang. Begitu pula ketika seusai asar sampai matahari tenggelam, tetap diperbolehkan untuk sujud jika memang kamu melewati ayat-ayat ini di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini sedang baca Quran, melewati ayat itu, sujudlah. Ayat-ayat sajdah di dalam Quran ada 14 jumlahnya. Di surat Al-Hajj sendiri ada 2 ayat, di Insyiqaq, di Al-Alaq, dan beberapa surat-surat lain dalam Quran. Kalau di mushaf ditandai biasanya seperti kubah kecil gitu atau apa. Atau biasanya di garis bawahi pada ayatnya. Menandakan di sini, di ayat ini disunahkan untuk sujud. Ada 14 ayat di surat yang berbeda-beda dalam Quran. Yang terakhir, sujud tilawah ini kalau terlewatkan karena lupa, maka tergantung. Kalau masih dekat dengan waktu lupanya, maka boleh diqadha. Misalnya kamu lewati ayat yang ada sajdahnya, karena lupa, masuk terus saja kamu baca ayat. Setelah kamu baca 5 ayat atau sekitar itu, 5, 3, 4 atau berapa ayat, kamu ingat loh, tadi itulah ayat sajdah, saya belum sujud, maka boleh kamu sujud untuk tilawah tadi. Namun jika terlewatkan dan jedahnya sudah terlalu panjang, khalas, gak perlu diqadha. Misalnya tadi baca ayat sajdah karena lupa, lewat, kamu teruskan ayat, kamu baca sampai selesai. Setelah itu kamu kesana, kemari, makan, minum, walhasil lama, baru kamu ingat tuh tadi baca ayat saja belum sujud. Ketika itu apa kemudian, saya tak sujud sekarang? Lah, enggak. Kenapa? Jedahnya terlalu panjang. Maka dilihat, kalau jedahnya masih dekat, maka sujud. Kalau jedahnya sudah terlalu panjang, enggak perlu untuk sujud tilawah. Wa an Ibnu Abbas, beliau bawakan riwayat radhiyallahu anhuma, qala sot laisat min azaimis sujud. Qad ra'aitu Rasulullah sallam yasjudu fiha. Kata Ibnu Abbas, sot bukan termasuk surat yang ada di situ azimah untuk sujud. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW sujud padanya ketika baca surat ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Laisat min azami sujud. Yang dimaukan Ibnu Abbas bahwa shad bukan termasuk surat yang ada padanya perintah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan azimah untuk sujud padanya. Dari sini para ulama khilaf. Shad, apakah sujud yang Rasul lakukan karena sujud tilawah, sajdah, atau sujud syukur karena bersyukur kepada Allah? Sebagian mengatakan itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Seperti yang Ibnu Abbas katakan, dia bukan surat yang ada azaimu sujud padanya. Tapi sebagian fuqaha lain mengatakan itu sujud tilawah. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin sendiri rahimahullah, bahwa shad termasuk sujud tilawah padanya. Artinya sujud di situ adalah sujud tilawah, bukan sujud syukur. Kisah yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Dawud alaihissalam ini banyak dari riwayat Israiliyat, riwayat Bani Israel yang perlu diseleksi, perlu disensor banyak, karena sebagiannya bahkan mencoreng kehormatan seorang nabi yang mulia, Dawud nabi alaihissalam. Seperti disebutkan, dan ini ma'ruf, sangat disayangkan, ma'ruf bahkan di kitab-kitab kaum muslimin, bahkan ironisnya sebagian dari para khotib di atas mimbar berbicara dengan semaunya terkait Nabiullah Dawud, padahal itu riwayat Israel yang tidak bisa dibenarkan, bahkan harus didustakan, harus ditolak karena bertentangan dengan kehormatan Nabi. Yaitu kisah ma'ruf yang disebutkan bahwa Nabi Dawud di riwayat Israeliyat ini punya 99 istri. Kemudian salah satu dari pasukan Nabi Daud punya istri yang disebutkan sangat cantik sekali, dan Nabi Daud na'udzubillah disebutkan senang satu hati dengan wanita ini. Untuk diambil paksa enggak mungkin. Maka disebutkan di riwayat itu hilah, dengan diutus si pasukan ini, si tentara ini, ke peperangan yang jauh. Gampangannya supaya dia mati, kemudian istrinya akan dia nikahi. Walhasil kisah seperti ini, dan dilakukan betul, dikirim pasukan ini di riwayat itu. Yang semacam ini harus didustakan, gak boleh diterima, gak boleh dibenarkan. Apa iya Nabi demikian? Nabi Allah, orang pilihan Allah begitu? Memperlakukan pasukannya demikian, masih ada syahwat atau keinginan pada istri orang, mustahil. Itu pada seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang disucikan oleh Allah kehormatannya. Makanya tidak boleh diterima sembarangan. Ini semua kedustaan dan rekayasa fiktif orang-orang Yahudi yang musuh dan benci kepada para Rasul Allah dan para nabinya, sehingga mereka buat kisah-kisah palsu begini agar jatuh kehormatan para nabi tersebut. Di dalam Quran Allah kisahkan Nabi Daud ini bahwa beliau masuk tempat ibadahnya lalu ditutup pintunya agar lebih konsentrasi, tidak terganggu oleh siapapun, ibadah, doa kepada Allah. Walaupun beliau juga selain Rasul juga sebagai pemimpin di umatnya, sebagai hakim, qadhi, menyelesaikan perselisihan mereka, menjawab ini itu dari problem yang dihadapi umatnya, maka juga beliau meluangkan banyak waktu untuk itu. Sampai kemudian ada dua orang yang berselisih, ini versi Quran yang benar tentunya. Dua orang berselisih, cekcok, ini namanya manusia. Nah, ini salah faham atau bagaimana, berselisih yang jelas dua orang ini sepakat menyelesaikan masalah, diangkat kepada Nabi Daud. Ayo kita bawa ke Nabi Daud, biar beliau yang menyelesaikan persoalan kita. Ayo ke sana. Gitu. Datang keduanya. Ternyata didapati rumah Nabi Daud terkunci. Tadi karena beliau sedang ibadah. Gak mau diganggu waktu ibadah beliau. Sementara keduanya dalam keadaan sangat butuh bimbingan agar diselesaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sampai kemudian karena mendesak dan butuh sangat, naik mereka berdua ini. Tasawwarul mihrab, menaiki mihrabnya bagaimana, tempat ibadahnya Nabi Daud itu, manggil-manggil dan kepada Nabi Daud. Makanya kalau tabiat manusia, jika ada orang yang berperilaku demikian, kan ada rasa takut dan was-was. Kamu bayangkan, kamu sedang sholat, kamu sedang ibadah, na'udzubillah misalnya ada orang yang naik di atas genteng atau mulai manjat pagarmu, kan kamu jadi was-was, ada apa, mau apa orang ini, kan? Itu yang Allah kisahkan dalam Quran. Ketika Allah sebutkan di ayat 21 mulai di Sot, ittasawwarul mihrab, ketika dua orang ini menaiki tempat ibadahnya Daud. Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Keduanya manggil atau masuk ingin menemui Daud dan ketakutan Nabi Daud. Ini tadi manusiawi. Ini siapa ini? Orang enggak sopan gitu, naik begini. Nah, sementara beliau sedang ibadah. Qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Mereka kemudian sampaikan, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kami ini cuma dua orang yang sedang berselisih. Kami butuh hukum, penyelesaian darimu. Hukumi, selesaikan dengan hak. Wala tushtit, dan jangan berpihak kepada salah satu, jangan zalim, dan bimbing kami kepada jalan yang lurus, yang benar bagaimana. Alhasil setelah itu tenang Nabi Daud mendengar itu. Sampai kemudian selesai ibadah begini, didengarkan, apa urusan kalian? Seperti yang Allah kisahkan, qala inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidah fa qala aqfilniha wa 'azzani fil khitab. Ini satu, ini yang satu bilang dia sudah punya 99 kambing, penggembala peternak kambing. Dia 99. Aku cuma satu kambingku. Itu pun dia maksa-maksa untuk satu kambingku ini diambil sama dia. Aku bertahan, enggak bisa, enggak mau. Sudah tak ambil aja, tak beli gini. Buat apa kamu cuma satu? Kalau saya 99 gini ngotot. Padahal dia sudah punya 99, masih tamak. Masih rakus ingin menguasai atau mengambil satu kambing yang milik temannya. Dan dalam perdebatan itu, dalam argumentasi, dia menang memang, kata yang punya satu kambing ini. Manusia, subhanallah, sebagian lisannya panjang, sebagian pintar berbicara, sebagian begini, sebagian begitu, walhasil hatta dia salah bisa menang, hatta pihak yang benar bisa terbisu dan gak bisa bicara, seakan dia yang salah padahal dia benar. Winter sudah bersalah lidah begini begini, azani fil khitab, dia mengalahkan aku dalam perdebatannya. Tapi gak bisa ngomong ini yang punya satu kambing ini, seakan dia benar. Dan ini faedah penting, pelajaran dalam ayat ini selain bab bahwa kebenaran tidak dihitung dari pinternya orang berbicara. Kebenaran tidak dinilai dari enaknya dan pinternya orang berbicara. Kadang sebagian orang pintar, bicaranya enak, didengar manis di telinga, buat kamu terharu, buat kamu senang, buat kamu begini, begini. Tapi itu semua bukan barometer kebenaran. Sebagian sastranya tinggi, bahasanya santun, suaranya lemah lembut, indah dan seterusnya, penyampaiannya, retorikanya, semuanya hebat. Tapi itu sekali lagi bukan tolak ukur kebenaran. Kebenaran adalah ilmu. Kebenaran adalah yang dikatakan Allah, yang disabdakan Rasulnya. Itu al-haq. Walaupun mungkin orangnya kurang cakap berbicara, kurang pinter, sastranya mungkin salah-salah, mungkin bahasanya ketatal-ketatil, mungkin penyampaiannya kurang dan seterusnya, tapi yang dia sampaikan adalah hak. Qala Allah, qala Rasul, itulah ilmu, itulah kebenaran. Itu faedah dalam kisah ini. Al-Muhim, kemudian Nabi Dawud katakan kepada keduanya, qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raqian wa anab. Asyahid di sini ayat sajdah wa kharra raqian wa anab. Segera Nabi Dawud ruku dan sujud, nah, kembali kepada Allah. Ketika baca ayat ini disunahkan untuk sujud. Ini di surat Sot ini tadi. Ini yang tadi diselisihkan, tilawah ataukah sujud syukur, dan konteks ayat menunjukkan itu sujud syukur, sujud tilawah, maaf. Nah. Di dalam ayat Nabi Dawud mengatakan qad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Berarti ini mendolimi kamu karena kambingmu diminta untuk dia ambil, digabungkan bersama kambing dia yang 99. Zolim dia kalau begitu. Dan memang kata Dawud, kebanyakan dari khulata, khulata itu orang yang bersyarikat, orang yang bersekutu, orang yang bekerja sama. Dua orang ini asalnya begitu, kerjasama, saling ini. Sampai kemudian yang punya 99 kambing ini maksa minta satu kambingnya, ini diminta juga. Orang yang bekerja sama, orang yang bersekutu, orang yang bersyarikat, kebanyakannya sebagian mendolimi sebagian yang lain. Dan begitu kenyataannya. Al-khulata khalid. Sekutu itu kan bercampur, layaknya dua yang kemudian larut jadi satu gitu. Makanya disebut khulata. Kalau sudah bersyarikat, dua, tiga orang atau lebih, patungan atau bikin kerjasama, apalah di bidang ini, di bidang itu, jalan. Jalan begitu terus sampai usahanya maju, penghasilannya semakin banyak, berkembang, tambah besar keuntungannya di situ mulai. Sebagian akan cenderung mendolimi sebagian yang lain. Tidak diberikan haknya. Padahal perjanjian awal misalnya kalau di antara dua orang kita 50-50. Atau paling tidaknya kamu 60% sebagai pengelola, saya penanam modal 40%. Ya akhir, disepakati. Jalan dan pesat dan Masya Allah penghasilannya. Mulai yang pengelola ini nakal. Awalnya mungkin, tapi begitu terus maju. Sekarang penghasilannya 100 juta. 100 juta berarti dia 60 juta pemodal, 40 juta. Ngasih 40 juta itu mikir dia. 40 bukan sedikit ini. Mulai dia anu untuk ini, untuk itu, saya butuh ini, saya pakai untuk ini, ao cuman 30. Terus demikian 20. Kebanyakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Hampir kebanyakan yang bersyarikat, bersekutu, bekerja sama, sebagian akan mendolimi sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang diperkecualikan oleh Daud, orang yang beriman, takut kepada Allah, dia beramal saleh. Wa qalilum ma hum, dan seperti itu sedikit sekali, dan begitu juga kenyataannya. Sedikit sekali yang mau betul-betul amanat, jaga ini perjanjian. Ini hak bagi partnernya, ini hak bagi sekutunya, enggak akan dia sentuh, enggak akan dia ambil. Sedikit yang seperti itu. Kebanyakan cenderung mendolimi, merampas dan mengambil hak sekutunya dalam kerjasama apapun sudah. Wadhanna Dawud annama fatannahu. Lalu Dawud sadar bahwa kami memfitnah. Fitnah di dalam ayat ini maknanya adalah ujian, bahwa kami menguji Nabi Dawud alaihissalam. Ujian yang dimaksud oleh Allah dalam ayat bahwa Nabi Dawud alaihissalam, dan ini pelajaran juga, tidak seharusnya demikian. Kenapa? Karena tidak mendengar argumen dari pihak kedua, dan tidak boleh demikian. Kan ini hanya dari satu sisi, dari satu pihak. Mereka berdua, ini punya 99 kambing, ini satu kambing. Yang mengeluh baru yang punya satu kambing. Oh, ini minta kambing saya padahal jual 99, gini. Apa kata Bang Nabi Dawud? Berarti dia zalim, berarti dia salah begini. Seharusnya di cross check dulu, diklarifikasi, apa betul kamu melakukan demikian? Kan belum tentu benar ini tuduhan. Apa yang terjadi belum tentu kebenarannya. Semestinya yang punya 99 kambing ini ditanya, diklarifikasi. Ini saudaramu tadi nuduh begini. Dia mengeluh kamu begini. Apa betul? Ada sesuatu yang perlu diluruskan, salah. Dia diberi hak untuk berbicara. Mungkin ini dusta, mungkin ini nambah-nambahi, mungkin ini berlebihan, mungkin diminta klarifikasinya dulu. Dalam kisah enggak, langsung dihukumi. Zalim dia berarti. Makanya Allah katakan kami uji beliau, dan beliau sadar. Nabi Daud sadar, makanya kemudian beliau istighfar kepada Allah dan sujud kepadanya, bertobat kepadanya. Asyahid, ini pelajaran dari Allah, hikmah, ibrah bagi mukminin, bahwa jika ada perselisihan, jika ada sesuatu, tidak boleh kemudian orang itu hanya mendengar dari satu pihak tanpa mengklarifikasikan kepada pihak yang lain. Dalam apapun, dua orang berselisih, suami istri dan yang lain-lainnya. Si istri mungkin menuduh suaminya begini, atau si suami istri saya begini, oh berarti istri begini, berarti suamimu begini. Jangan dulu, belum tentu itu benar. Klarifikasi dulu, apa betul? Tanyakan, apa ada yang perlu diluruskan? Walhasil itu pembelajaran. Yang penting dalam kisah ini bahwa yang Allah sebutkan dalam Quran ini kejadiannya. Gak ada hubungannya dengan pasukan tadi. Kenapa? Israiliyat, kisah Bani Israel yang dusta tadi, menafsirkan 99 kambing itu maksudnya 99 istri Daud. Maksudnya. Lalu satu kambing itu maksudnya satu istri dari tentaranya Daud yang ingin diambil atau ingin dinikahi oleh Daud. Ini yang dusta. Gak ada hubungannya sama sekali. Padahal kisahnya dua orang yang berselisih, yang bertahkim kepada Nabi Daud alaihissalam. Asyahid dalam surat Sad disunahkan untuk sujud terkait ayat ini. Wa kharra raqian wa anab, di ayat ke-24. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.